Mitra bisnis, peraturan pembatasan BBM bersubsidi kembali diundur pelaksanaannya dari sebelumnya awal tahun depan menjadi bulan Maret 2011. Untuk membicarakan kebijakan tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika melihat mundurnya pelaksanaan peraturan itu, sepertinya kebijakan tersebut akan menghadapi berbagai tantangan ya Pak nantinya? Bukan banyak sekali, obstacle-nya itu masalah ini. Pemerintah kita ini kan sebenarnya ragu sendiri. Dia mau naikkan minyak, dia nggak berani. Dia mau subsidi, terlalu banyak. Harga minyak sudah naik di luar negeri dan pemakaian minyak sudah terlalu banyak. Ya, saya melihat kalau mau naikkan lebih baik you naikkan kecil sedikit, tapi semuanya naik daripada sekarang ini you naikkan yang hitam yang dengan apa namanya plat kuning yang dapat dan tidak dapat. Nanti itu pasti orang selewengkan kan dan terlalu nanti akan tidak berhasil you capai karena you tidak bisa awasi. Gasanya you nggak bisa awasi, apalagi yang namanya premium. Ini menurut saya yang saya tidak percaya itu bisa. Tapi inilah kita ini. Berteori-teori, tapi kita tahu sebenarnya dalam pelaksanaan tidak gampang. Jadi kalau mau naik, naikkan semua, tapi naiknya jangan banyak-banyak. Sehingga toh subsidi itu bisa you tutup. You naikkanlah minyak itu misalnya yang sekarang ini kan bedanya subsidi itu mungkin 2.000 perak 1 liter. Ya naikkanlah 800 perak begitu, tapi subsidinya berkurang, tapi semuanya tidak usah pengawasan lagi, tapi semua you capai hasilnya, subsidinya berkurang, begitu loh. Pemerintah nggak berani. Bagaimana dampaknya terhadap pengusaha, Pak? Pasti akan menaikkan ongkos-ongkos kita. Kita kan harus bayar biaya transportasi lebih mahal pasti. Kita mesti bayar biaya karyawan kita, transportasinya kita punya tracking-tracking bisnis yang dilalankan oleh swasta, yang angkut barang-barang kita, logistik kita kan pasti tambah mahal, karena mereka pasti naikkan dah. Kalau tidak boleh pakai, tentu mereka harus naikkan daripada ongkos transportation kita, dan akhirnya kita harus bebankan kepada biaya, sehingga ini membuat kita punya harga naik. Harga naik, bisa nggak kita kompetisi dengan luar negeri? Kan itu masalah-masalah yang berputar ke sana-kesana juga. Muter-muter lagi hasilnya, akhirnya nol juga. Ya setengah-setengah sih. Tidak pernah dia hitung secara benar, sehingga akhirnya dalam pelaksanaannya juga gagal lagi. Yaitu orang marah-marah lagi. Itu bikin marah orang aja. Itu kan yang menurut saya yang tidak perlu. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.